Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Basmalah berarti mengungkapkan bismillah baik melalui lisan atau tulisan. Ucapan zikir yang singkat dan mudah diucapkan tapi punya banyak manfaat. Ungkapan sederhana namun tersirat motif perbuatan yang mengubah status perbuatan. Mengubah kebiasaan dan pekerjaan menjadi ibadah. Mengubah aktivitas sehari-hari menjadi bernilai tinggi. Berangkat ke tempat kerja pagi-pagi sekali, berjibaku dengan kemacetan dan kesibukan pagi demi membahagiakan keluarga dan orang yang dicintai. Dengan ucapan bismillah, semua rutinitas ini dapat bernilai ibadah. Makan dan minum memberi gizi dan asupan bagi tubuh agar kuat menjalani aktivitas sehari-hari menjadi bernilai ibadah jika mengucapkan bismillah. Pulang kerja, bercengkrama dengan keluarga, tertawa dan bercanda dengan bismillah, semua kebahagiaan rumah tangga itu bisa menjadi ibadah. Bismillah, dengan nama Allah kita mulai, dengan nama Allah kita jalani, dengan nama Allah menjadi panduan kita. Begitu dahsyatnya ucapan ini, bisa mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi bernilai ibadah. Yang mengubah makan, tidur, bekerja, berekreasi, interaksi kita dengan orang lain dicatat sebagai sebuah amal soleh oleh para malaikat. Bismillah biasa diterjemahkan dengan nama Allah. Maknanya, aku memulai dengan nama Allah, dengan pertolongan dari Allah, dan mengharap berkah dari Allah. Berdasarkan makna ini, kita dapatkan gambaran bagaimana kuatnya efek dan dampak pengucapan kata bismillah dalam segala pekerjaan. Dengan mengucapkan bismillah, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai kita. Bukan itu saja, Allah juga akan menolong dan memberikan berkah dalam proses pekerjaan yang kita lakukan. Sayyid Abu Ala Maududi menjelaskan, jika seorang muslim melakukan segala sesuatu dengan nama Allah dengan sadar dan tulus, akan menghasilkan tiga hal yang baik. Ia akan terlindung dari kejahatan dan pengaruh buruk. Karena dengan melibatkan nama Allah, maka ia akan berpikir, apakah segala niat dan tindakannya sudah sesuai dengan yang diinginkan Allah. Kemudian akan menciptakan sikap yang benar dan mengarahkannya menuju arah yang benar. Selanjutnya ia akan menerima pertolongan dan berkah dari Allah dan terlindungi dari godaan setan. Dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan kita, maka segala tindakan kita akan selalu berorientasi kepada Allah. Sehingga pekerjaan biasa bisa berubah nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kata bismillah. Ucapan bismillah atau dengan nama Allah sebetulnya bukan tradisi yang sama sekali baru. Tradisi pengucapan dengan nama Tuhan sebelum melakukan suatu pekerjaan sudah dilakukan orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Setiap mengawali pekerjaan, orang-orang musyrik Quraisy selalu diawali dengan menyebut nama-nama Tuhan mereka. Hanya saja, keyakinan kaum jahiliyah tentang Allah telah menyimpang jauh dari tuntunan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa risalah yang sama dengan risalah Nabi Ibrahim dan para nabi lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalikan pemahaman bismillah pada hakikat dan makna yang sebenarnya. Pesan ini dapat kita rasakan ketika membaca wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dengan nama Tuhannya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat pertama. Pada awalnya, penggunaan kata bismillah diucapkan dengan kata-kata bismikallahumma atau dengan namamu ya Allah. Maka Nabi SAW menuliskan kata ini dalam surat menyurat. Lalu turunlah wahyu surat Hud ayat 41 yang diantaranya berbunyi bismillahi majreha wa mursaha, yang artinya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Kalimat ayat ini merupakan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam saat berlayar dalam banjir bandang. Doa ini kemudian digunakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai doa berkendara. Sejak itu, kaum muslimin mengganti ungkapan bismikallahumma menjadi bismillah. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Isra ayat 110 yang berisi perintah berdoa dengan menggunakan nama Allah Ar-Rahman atau Maha Pengasih. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Al-Quran surah Al-Isra ayat 110. Dengan begitu, ucapan bismillah ditambah dengan Ar-Rahman sehingga menjadi Bismillahirrahman. Dan yang terakhir, Allah menurunkan surat An-Naml ayat 30 yang berbicara tentang surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Saba. Surat itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim pada surat dan dokumen resmi. Dengan demikian, kalimat bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surah An-Naml ayat 30. Jika membuka lembaran Al-Quran, kita akan mendapati seluruh surat dalam Al-Quran diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, termasuk surat Al-Fatihah, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Hal ini memunculkan pertanyaan para ulama, apakah dengan demikian kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam ayat Al-Quran atau bukan? Jika Bismillahirrahmanirrahim di awal surat itu termasuk ayat Al-Quran, maka saat membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita harus mengawali dengan bacaan basmalah. Jika tidak termasuk ayat, maka tidak perlu membaca basmalah saat membaca surat Al-Fatihah pada sholat. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa basmalah yang ada di awal surat bukanlah bagian dari Al-Quran. Akan tetapi, basmalah yang ditempatkan di awal surat hanya untuk keberkahan atau mengambil berkah dari keistimewaannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbir kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pula dengan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar dan di belakang Umar dan di belakang Utsman. Mereka semua membuka sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalam riwayat Muslim mereka tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim baik dalam permulaan surat maupun akhir surat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun Imam Syafi'i dan Abdullah bin Mubarak berpendapat lain. Keduanya menyatakan bahwa basmalah di awal surat merupakan bagian dari setiap surat, termasuk surat Al-Fatihah. Pandangan ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian semua membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Fatihah adalah ummul Quran, ummul kitab, as-sab'ul mathani, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat Fatihah." Hadis riwayat Daruqutni. Pendapat ini juga diperkuat dengan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang ketiga dari Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali memandang bahwa basmalah yang ada di awal surat hanya bagian dari surat Al-Fatihah saja, tidak surat yang lain. Sedangkan pendapat keempat yaitu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi mengatakan bahwa basmalah yang ada di awal surat adalah ayat tersendiri dan bukan bagian dari surat. Karena perbedaan pendapat para ulama inilah kita sering mendapati perbedaan bacaan imam sholat. Terkadang kita mendapati ada imam sholat yang saat membaca surat Al-Fatihah tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perbedaan pendapat tentang basmalah ini bukan berarti di dalam Al-Quran terdapat penyimpangan. Yang pasti para ulama dan para qori sepakat bahwa basmalah ada dan dibaca di awal setiap surat, kecuali At-Taubah. Lalu bagaimana dengan surat At-Taubah? Kenapa di awal surat ini tidak diawali dengan bacaan basmalah? Menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penuturan sahabat mulia Uthman bin Affan yang memimpin proyek pengumpulan dan penulisan Al-Quranul Karim. Uthman bin Affan ditanya oleh Ibnu Abbas, apa yang membuat Anda meletakkan surat Al-Anfal yang merupakan salah satu surat dari 7 surat yang panjang disusul dengan At-Taubah yang merupakan surat Al-Min atau surat yang jumlah ayatnya ratusan, Anda letakkan secara berurutan dan tidak Anda tuliskan basmalah di antara keduanya? Uthman menjawab, dulu ketika turun Al-Quran kepada Rasulullah, beliau memanggil sahabat yang bertugas mencatat wahyu. Lalu beliau memberi pengarahan, letakkan ayat ini di surat ini. Dan surat Al-Anfal termasuk surat yang awal-awal turun di Madinah. Sementara surat At-Taubah adalah surat yang akhir turun. Sementara pembahasan di surat At-Taubah mirip dengan yang ada di surat Al-Anfal. Aku menduga surat At-Taubah masih bagian dari surat Al-Anfal. Hingga Rasulullah SAW wafat, beliau tidak menjelaskan kepada kami kalau itu bagian dari surat Al-Anfal. Karena itulah aku urutkan keduanya dan aku tidak menuliskan basmalah di antara keduanya. Lalu aku letakkan di deretan 7 surat yang panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Jadi, apa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan merupakan kelanjutan dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya, tidak seorang pun sahabat yang memprotes Uthman bin Affan. Itulah yang menjadi asal usul kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Basmalah merupakan bacaan zikir yang sangat dianjurkan dalam memulai perbuatan yang bermanfaat, baik itu ibadah maupun kebiasaan sehari-hari. Beberapa perintah untuk memulai dengan basmalah bahkan wajib dilakukan, seperti jika membaca Al-Quran dari awal surat. Di antara yang juga sangat dianjurkan membaca basmalah yaitu ketika akan menyembeli hewan ternak, baik untuk kurban, aqiqah, atau untuk diambil dagingnya untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya membaca basmalah ketika akan menyembeli hewan ternak. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 121. Dengan ungkapan basmalah yang diajarkan Rasulullah ketika akan menyembelih yaitu Bismillah Wallahu Akbar. Bacaan ini ternyata memberi pengaruh besar terhadap hewan ternak yang disembelih. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari salah satu universitas di Suriah menemukan bahwa perkembangbiakan mikroba pada daging yang dibacakan nama Allah ketika disembelih dengan daging yang tidak dibacakan sangat berbeda. Uji coba laboratorium membuktikan bahwa serat daging yang disembelih tanpa bismillah dan takbir penuh dengan kuman dan darah yang tertahan dalam daging. Sementara daging yang disembelih dengan bismillah dan takbir benar-benar bebas dari bakteri dan steril, tidak mengandung darah yang tersisa. Subhanallah. Mengucapkan basmalah juga dianjurkan ketika seorang akan tidur. Sahabat Nabi Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, beliau membaca Bismikallahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, mengucapkan basmalah juga dianjurkan ketika akan keluar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang keluar dari rumahnya lalu ia membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal hanya kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah, maka dikatakan padanya, engkau telah mendapat petunjuk, engkau tercukupi dan engkau telah terjaga. Sehingga para setan lari darinya. Setan yang lain berkata, bagaimana urusanmu dengan seseorang yang telah mendapat petunjuk, tercukupi dan terbentengi? Hadis riwayat Abu Dawud. Membaca basmalah juga dianjurkan ketika akan memasuki kamar kecil atau toilet. Rasulullah bersabda, penutup antara pandangan-pandangan jin dengan aurat Bani Adam ketika seseorang masuk WC adalah membaca basmalah. Hadis riwayat Tirmizi. Kita juga dianjurkan membaca basmalah ketika akan makan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia mengucapkan bismillah. Bila ia lupa di awalnya, maka hendaknya ia membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Hadis riwayat Tirmizi. Termasuk di antara amal perbuatan yang sangat dianjurkan untuk diawali dengan bismillah adalah hubungan suami istri. Bahkan jika dari hasil hubungan tersebut kelak Allah anugerahkan seorang anak, maka setan tidak akan bisa membahayakannya, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, hendaknya ia berdoa bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia anak kepadanya, maka setan tidak akan mampu memudaratkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jika dalam proses hubungan suami istri yang merupakan proses awal terbentuknya anak manusia dianjurkan untuk diawali dengan basmalah, maka ketika nanti ia akan dimasukkan ke liang kubur juga diiringi dengan basmalah, yaitu dengan mengucapkan bismillah ala sunnati rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bismillah juga bisa berkhasiat sebagai penawar sakit, karena Al-Quran keseluruhannya memang obat dan basmalah merupakan bagian dari Al-Quran. Dari Abu Abdullah yaitu Uthman bin Abul As radhiyallahu an, bahwasannya ia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya suatu penyakit yang diderita dalam tubuhnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, letakkanlah tanganmu pada tempat yang engkau rasa sakit dari tubuhmu itu, kemudian ucapkanlah bismillah 3 kali, lalu ucapkanlah pula sebanyak 7 kali, yang artinya, saya mohon perlindungan dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari keburukannya sesuatu yang saya peroleh dan saya takutkan. Hadis riwayat Muslim. Pada prinsipnya, basmalah dianjurkan untuk memulai kegiatan apa saja selama bukan perbuatan dosa atau maksiat. Ada 2 syarat suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dimulai dengan basmalah. Pertama, perbuatan itu bukan zikir khusus seperti tahmid, tahlil dan takbir. Berbeda dengan membaca Al-Quran, karena selain zikir, Al-Quran juga berisi kisah-kisah, informasi, hukum dan lain sebagainya. Syarat kedua, syariat tidak memberikan panduan lain ketika memulai perbuatan itu. Jika syariat telah memberi panduan lain, maka otomatis ia menggantikan ucapan basmalah. Seperti sholat yang dimulai dengan takbir atau haji dan umrah yang dimulai dengan talbiyah. Pemirsa Khazanah, begitu banyak keistimewaan mengawali setiap perbuatan dengan basmalah. Tidak saja mendatangkan berkah dan pertolongan Allah, tapi juga ada manfaat dan khasiat yang tidak diketahui oleh manusia. Maka selalu awali perbuatan baik dan kebiasaan kita dengan basmalah. Insya Allah kita akan selalu dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.